Royal lagi. Oke lah. Sikap. Ku sudah mencoba untuk berikan bunga. Ku sudah berjuang dan bertahan karena cinta. Sadar, happy, sadar. Aku ini siapa? Orang biasa yang tak pantas dicintai. apa, Wimeng?